بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Ushrul Akhir atau buku tafsir 1/10 dari Al-Qur'anul Karim. Yang mana pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada soal jawab nomor ke-17, yaitu apakah arti beriman kepada para rasul? Perlu kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia agar mereka bisa memberikan, agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Ar-rasul artinya adalah man uhiya ilaihi minal bashar bi syar'in wa umira bi tablighi. Artinya rasul adalah orang yang diberikan wahyu kepadanya dengan syariat yang baru dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Ini adalah pengertian rasul. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam dan yang terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 163. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Artinya, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau, ya Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh, ya, dan para nabi setelahnya. Ya. Jadi di sini disebutkan Nuh alaihi salam sebagai rasul yang pertama. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Dzakara annannasa ya'tuna ila Adam liyashfa'a lahum fayatadhira ilaihim wa yaqul itu Nuhan awwalu rasulin ba'athahu Allah." Yang artinya bahwa manusia pada hari kiamat akan menghadap Adam alaihi salam agar beliau memberikan syafaat, ya, kepada manusia agar mereka diputuskan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi beliau, ya, meminta maaf dan beliau mengatakan, datanglah kepada Nuh, ya, dia adalah rasul pertama yang Allah utus, ya. Kemudian rasul yang paling akhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu ayah salah seorang dari kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah, ya, utusan Allah dan penutup para nabi, ya. Oleh karena itu, ya, tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Kemudian, para pemirsa yang dimuliakan Allah, nabi adalah manusia biasa, ya, yang tidak memiliki derajat ketuhanan. Tetapi kelebihan nabi dan rasul, ya, adalah mereka mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kita fahami tentang permasalahan iman kepada rasul ini. Yang pertama adalah al-iman bi anna risalatahum haqqun minallahi taala. Ya, kita harus beriman, ya, bahwa risalah mereka, risalah yang mereka bawa adalah benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kafara bi risalatin wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Barang siapa yang ingkar terhadap risalah salah satu dari para nabi dan rasul, maka dia telah mengingkari seluruh para nabi dan rasul. Ya, dalilnya adalah firman Allah, kadzabat qaum nuhinil mursalin. Ya, kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ya, kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal ketika itu yang diutus baru Nabi Nuh alaihi salam dan belum ada nabi atau rasul selain beliau. Tetapi dikatakan oleh Allah bahwa kaum beliau telah mendustakan seluruh para rasul. Ya. Jadi mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan seluruh rasul. Oleh karena itu, manusia yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dari kalangan ya Nasara maupun Yahudi ya ataupun kaum lainnya, golongan lainnya, maka mereka berarti telah mengingkari seluruh para nabi dan rasul. Ya, termasuk Nabi Isa sendiri karena beliau memberikan kabar gembira kepada umatnya bahwa akan datang satu nabi yang bernama Ahmad ya yang menjadi penutup para nabi dan rasul. Yang kedua, al-iman biman alimna ismahu minhum ya. Kita beriman kepada terhadap ya nama-nama nabi dan rasul yang telah kita kenal. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya Isa, Nuh alaihi salam, ya, yang mereka semuanya adalah ulul azmi. Mereka adalah para nabi dan rasul yang termulia, ya. Lima nabi dan rasul tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, tasdik ma sahha anhum min akhbarihim. Ya, yang ketiga kita membenarkan, ya, tentang kisah atau berita yang terjadi pada para nabi dan rasul-rasul tersebut yang telah Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an maupun yang dikisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Kemudian yang terakhir, al-amal bi syari'ati man ursila ilaina minhum, ya. Kita mengamalkan syariat nabi dan rasul yang telah diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan tidak khusus pada golongan tertentu saja. Oleh karena itu, siapapun juga yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW wajib dan untuk beriman kepada risalah yang beliau bawa. Ada beberapa hal, ya, hikmah dan buah yang bisa kita petik dari iman kepada para rasul. Di antaranya adalah al-ilmu birahmatillah ta'ala. Ya. Kita merasakan rahmat dan perhatian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya sehingga Allah mengutus pada tiap-tiap umat nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, kita mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat yang agung tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti dan al-ittiba' kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, mahabbatur rusuli alaihimus salatu wassalam. Ya, kita mencintai para nabi dan rasul yang telah Allah utus, ya, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan iman terhadap para nabi dan rasul. Mudah-mudahan sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.